Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita mengkaji ayat 82 dari surat Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Sekali-kali tidak, kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahan pengikut-pengikutnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka. Gambaran tentang manusia yang bertepuk sebelah tangan. Dia merasa cintanya disambut oleh tuhan-tuhan palsu, tapi ternyata tuhan-tuhan palsu itu tidak merasa meminta mereka untuk menyembahnya. Kekasih merasa memberi tulusnya cinta kepada orang yang dikasihinya, tapi ternyata orang yang dikasihinya tidak pernah menaruh simpati dan empati kepada orang tersebut. Bertepuk sebelah tangan. Begitulah ayat ini. Sayakfuruna bi'ibadati. Tuhan yang menurut mereka Tuhan, tuhan palsu yang menurut mereka Tuhan, tidak pernah meminta agar mereka menyembah dirinya. Isa al-Masih, Nabi Allah, utusan Allah, sebagaimana nabi-nabi yang lain diutus di bumi ini. Para nabi tidak pernah meminta dirinya untuk disembah. Tugas para nabi dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad adalah meminta manusia untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, Al-Wahidul Ahad, tunggal, tidak dua dan tidak tiga. Maka ayat ini mengatakan di dalam surat Maryam, ibu Nabi Isa, menegaskan kepada kita, Nabi Isa, Maryam, patung, matahari, bulan, bintang, pepohonan, jabatan, pangkat, anak, keturunan, apapun namanya yang disembah oleh manusia, mereka sebenarnya tidak meminta agar mereka disembah oleh manusia. Inilah topik kita, yang disembah tidak minta disembah. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, yang akan memberi penjabaran, penjelasan lebih jelas tentang kenapa yang disembah tidak minta disembah, dan kenapa pula para penyembah dengan sukacita menyembah Tuhan yang tidak minta disembah itu. Ya. Silakan, Ustaz. Terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat yang pernah terjadi pada masa silam, pada masa Rasulullah atau sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada masa dahulu seperti pada masa Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim melihat bulan mengatakan itu adalah Tuhanku, melihat matahari itu adalah Tuhanku. Tapi ini adalah proses karena belum tertera atau tertuang dalam kitab suci. Maka setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ayat demi ayat mukjizat, yaitu Al-Qur'an yang kita baca sampai saat ini, itu sudah menegaskan dan menjelaskan di situ tidak ada namanya lagi proses untuk mencari Tuhan, tapi proses bagaimana kita harus meyakini dalam kehidupan ini semuanya apapun yang kita laksanakan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi yakinlah yang ketidaksesuaian itu mungkin di situ adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menggariskan segala sesuatunya karena Allah itu yang maha kuasa. Maka dengan kekuasaannya itu kita tidak berkuasa. Maka kita kalau ingin berkuasa, maka kita ikutilah kuasa Allah itu. Artinya la haula wala quwata illa billah. Haula dengan quwata, kekuatan demi kekuatan itu kita tidak akan mampu kecuali kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang disampaikan oleh orang-orang kafir, kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda, sekali-kali tidak kelak mereka, artinya sembahan-sembahan itu akan mengingkari penyembahan pengikut-pengikutnya, dan mereka dengan sembahan mereka itu akan menjadi musuh bagi mereka. Sudah banyak terjadi di alam kita ini yang kita cintai, alam kita ini yang kita senang hidupnya, bumi yang kita tinggal di atasnya. Tapi suatu saat bisa jadi musibah. Kalau seandainya terjadi gempa yang begitu dahsyat, bisa saja bumi ini terbelah, bisa saja bumi ini mengeluarkan pancaran mata api dari dalam tanah. Itu semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah kita jadikan sesembahan seperti itu, maka kita akan menjadi musuh, karena itu sudah jelas dijelaskan dalam Al-Quran. Maka supaya kita tidak menjadi musuh dengan hal tersebut, maka kita harus berbalik. Apa itu? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak akan menjadi musuh kita. Karena di sini sudah sangat jelas wa yakununa alaihim didda, wa yakununa apa yang menjadi sembahan-sembahan mereka itu, alaihim didda, akan menjadi musuh mereka. Kenapa? Karena musuh mereka itu tidak bisa berbicara. Kalau seandainya sembahan mereka itu adalah sonam ataupun berhala, mana bisa berbicara, mana bisa memberikan fatwa, mana bisa memberikan arahan, karena dia itu adalah dibuat oleh manusia itu sendiri. Maka itu akan menjadi musuh ketika dalam keadaan yang betul-betul kita itu sangat mengharapkan bantuan itu. Maka terbuktilah pada masa Rasulullah, ketika Rasulullah mengajarkan ketauhidan kita dengan yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah adalah tempat kita bergantung segala sesuatunya. Dari semenjak zaman Nabi Adam diturunkan di muka bumi ini dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap ajaran tauhid itu sama, tidak pernah berbeda. Itu adalah merupakan nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita. Tidak ada pernah mengalami perubahan-perubahan. Tetap satu-satu, tidak ada duanya. Tetap Maha Esa, tidak ada duanya. Maka inilah yang perlu kita lihat. Ini zaman sekarang ini tidak, dia jadikan cincin sebagai pelindungnya, ya kunu izza, dia jadikan rantai, dia jadikan kalung Al-Quran yang kira-kira dulu itu masih sangat apa, dan mungkin sampai saat sekarang itu begitu keyakinan-keyakinan mereka. Agama ini tidak didasarkan keyakinan khurafat seperti itu, tahayul seperti itu. Keyakinan yang kita bangun itu melalui firman-firman Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menikmati di dalam hidup ini. Begitu saja, nah. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar ini muliakan Allah, sangat cerdas apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq. Dapat kita ambil kesimpulan sebagai penjabaran dari pertanyaan yang kita sampaikan di awal. Kenapa yang disembah tidak mau disembah? Karena yang disembah itu tahu diri bahwa dia adalah makhluk, dia bukan kholik. Yang disembah itu tahu diri, saya ini makhluk. Bagikan Isa Al-Masih tahu diri, saya ini adalah utusan Allah, saya bukanlah Tuhan. Matahari pun tahu bahwa dia adalah makhluk. dia bukan Tuhan. Tumbuh-tumbuhan juga tahu dia adalah makhluk, dia bukan Tuhan. Jadi semua makhluk tidak mau disembah. Pertanyaan kedua, kenapa penyembah dengan senang hati menyembah Tuhan-Tuhan palsu itu? Karena terdapat suatu peristiwa yang terkadang luar biasa yang dikeluarkan oleh sebagian makhluk. Nabi Isa memiliki keistimewaan. Nabi-nabi lain pun memiliki keistimewaan yang dikenal dengan mukjizat. Mukjizat adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada diri para rasul. Tetapi peristiwa luar biasa itu tidak menyebabkan mereka menjadi Tuhan. Nabi melakukan mukjizat yang luar biasa berkat dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa dapat menyembuhkan karena izin Allah. Nabi Isa dapat mengetahui apa yang kita makan di rumah kita berkat izin Allah. Nabi Isa dapat menyembuhkan penyakit kusta dan buta berkat izin Allah. Nabi Ibrahim dapat dapat menghidupkan burung karena izin Allah. Nabi Musa dapat membelah lautan dengan tongkat berkat izin Allah. Kesimpulannya, para penyembah salah ketika melihat peristiwa yang luar biasa dan dijadikan ini sebagai bukti bahwa para nabi adalah Tuhan. Manusia salah melihat fungsi yang begitu dahsyat dari matahari sehingga mereka menuhankan matahari. Manusia salah ketika melihat hewan seperti lembu yang memberi kontribusi yang banyak bagi kehidupan ini, mereka menyembahnya. Itu adalah kesalahan. Yang benar tetaplah Al-Khaliq, pencipta, Tuhan yang layak disembah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.